Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di 756 AM Radio Dakwah Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Dan insya Allah di sore hari ini kembali kita akan mengkaji sebuah kitab Al-Muntaqan Nafis Min Talbis Iblis bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrus Salam Hafizullahu Ta'ala. Dan secara langsung, baiklah untuk selanjutnya kami silakan kepada Ustaz untuk memulai materinya. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan pada sore hari ini kita melanjutkan kajian Talbis Iblis, dan ini adalah pertemuan atau bab terakhir yang akan kita bahas dari buku ini. Dan setelah pembahasan buku ini kita akan berganti dengan buku yang lainnya. Kata Ibnu Jauzi, al-babu thalith ashar fi dhikri talbisi iblis ala jami'in nas bitulil amal. Bab yang ke-13 yaitu godaan iblis kepada seluruh manusia dengan yang disebut dengan angan-angan. Ya, terlalu banyak, ya, terlalu panjang angan-angannya. Berkata Al-Imam Ibn Jauzi, kam qad khatara ala qalbi yahudiin wa nasraniin hubbul islam fala yazalu iblis yuthabbituhu wa yakul la ta'jal wa tamahal fin nazar fayusawifuhu hatta yamuta ala kufrihi. Terkadang, kata beliau, terlintas ke hati seorang Yahudi atau Nasrani, ya, dia sebetulnya cinta kepada Islam. Ada orang Nasrani, ada orang non-Muslim, ketika melihat Islam dia cinta, dia suka. Tapi apa yang terjadi? Iblis kemudian ya memberikan menghalang-halanginya. Apa kata Iblis? La ta'jal, ya, kamu jangan tergesa-gesa. Coba lihat dulu, periksa dulu. Lalu dia diulur-ulur sampai akhirnya na'udzubillah dia mati di atas kekufurannya. Wakadzalika yusawwiful 'asi bit-taubati fayaj'alahu ghorbahu minasy-syahawati wa yumannihi al-inabah. Demikian pula ya, orang yang berbuat maksiat dijadikan oleh iblis ya diberikan angan-angan panjang. Ah, saya kan masih muda, nanti ajalah taubatnya kalau udah tua, ya. Sehingga dia dijadikan oleh iblis, masya Allah, terus menerus dia berbuat kemaksiatannya. Dia akan berkata, ah nanti gampang, saya akan bertaubat gampang. Itulah ya akhi, ya, godaan iblis terhadap seorang hamba. Ketika ia tahu bahwa dia di atas maksiat, ketika dia tahu dia telah terlewatkan padanya perbuatan kebaikan, tapi aneh, dia masih saja berkata nanti dan nanti. Makanya ya, kata nanti itu adalah musuh seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu tidak pernah berkata nanti. Pada waktu ada kesempatan, gunakan. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata, "Idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah." Kalau kamu berada punya waktu luang di waktu pagi, jangan tunggu-tunggu waktu sore, kata beliau. Dan kalau kamu berada di waktu sore, jangan tunggu-tunggu waktu pagi. Ya, wa khudh min sihhatika qabla maradik. Ya, ambil waktu sehatmu. Gunakan kesempatan kamu ketika sehat itu sebelum kamu sakit. Ya, wa hayatika qabla mautik. Ambil kesempatan hidupmu sebelum matimu. Makanya ya, kata nanti adalah merupakan senjata iblis. Ya, terkadang ketika seorang hamba ya ingin bertaubat Kata al-Imam Ibn Jauzi, wa ta'ammal at-taubah ma qabala wa kam min azimin 'alal jiddi sawwafahu. Coba perhatikan, banyak orang yang ingin bertaubat, dia sebetulnya ada keinginan, tapi apa yang terjadi? Iblis menggoda. Iblis berkata, nanti, ya, nanti, nanti dan nanti. Wa kam sa'in ila fadilatin sabbatahu fala rubbama azima al-faqihu 'ala i'adati darsihi faqala istarih sa'atan aw intaba al-'abidu fi al-layli yusalli faqala lahu 'alayka waqtun tawil. Berapa banyak orang yang ingin mengamalkan kebaikan, kata Ibnu Jauzi, tapi iblis menggunakan senjata nanti. Ah, nanti aja, gampang. Terkadang seorang yang faqih, ya, ada rencana, oh masya Allah, waktu ini saya punya waktu, ya, senggang. Insya Allah di waktu itu saya ingin merojaah kemari pelajaran-pelajaran atau mencari sebuah permasalahan. Tatkala datang waktu yang kosong itu, apa yang terjadi? Setan berkata, udahlah istirahat dulu sebentar, masa sih capek, ya terus menerus. Ketika seorang misalnya bangun di waktu malam, dia mau sholat malam, tapi apa yang terjadi? Iblis datang dan berkata, waktu masih panjang, ya gampang, nanti jam 3 juga bisa, ya kamu sholat tahajud. Jam 3 dia bangun, setan datang lagi, sebentar, 3:30 nanti dah, ya, apa namanya, masih ada waktu. Itulah ya akhi, wala yazalu yuhabbibul kasal wa yusawwiful amal. Iblis, kata beliau, terus menerus menjadikan orang itu senang dengan kemalasan, ya, dijadikan untuk mengamalkan suatu amalan itu, ya. Senjata iblis adalah kata nanti, nanti aja. Wa yusnidul amra ila tulil amal, ya, lalu dijadikan dia panjang angan-angannya. Fayambaghiril hazim an ya'mala 'alal hazmi wal hazm tadarukul waqti. Maka hendaklah, kata beliau, seorang mukmin harus punya sifat kesungguhan. Seorang mukmin harus punya sifat kesungguhan, dan kesungguhan itu tiada lain, kata beliau, menggunakan waktu yang semaksimal mungkin. Wa tarkut tasawuf, tinggalkan yang namanya nanti. Nanti itu, ya, kata nanti itu tinggalkan. Makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ia berkata, iyyaka wat taswif, fa innaka fi yaumik walasta fi ghadik. Jauhi oleh kamu kata nanti. Kamu itu sedang berada di hari ini, bukan besok atau lusa. Jika hari besok masih menjelang, kamu tidak akan menyesal. Kamu masih bisa mengamalkan. Tapi kalau besok tidak menjelang dan kamu wafat, kamu tidak akan menyesal, karena kamu telah menggunakan waktu itu sebaik-baiknya. Kata beliau, fa'innal insan la yazalu yuhadithu nafsahu bin nuzui anisharri wal iqbal alal khair. Karena sifat manusia sebetulnya, ya, dia itu punya sifat selalu ingin lari dari keburukan dan ingin mencari kebaikan. Itu selalu sifat manusia demikian. Tapi setan ternyata, ya, akhi a'azani Allah wa'iyakum, para pendengar Radio Roja, ya, terkadang mempunyai keinginan lain. Setan ingin supaya manusia masuk ke dalam api neraka. Ikhwatul Islam a'azani Allah wa'iyakum. Maka kewajiban kita sekali lagi, ya akhal Islam, a'azani Allah, para pendengar Roja, semoga Allah merahmati kita semuanya, bersungguh-sungguh untuk melawan godaan setan ini. Wa qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf terdahulu berkata, unzirukum sawf, fa innaha akbaru junudi iblis. Hati-hati kalian dari kata nanti, karena ia adalah merupakan bala tentara iblis yang paling besar. Wa mathalul 'ali 'amil 'alal hazm wasakin li tulil amal. Kama thali qaumin fi safarin fadakhalu qaryatan famadhal hazim fashtara ma yaslahu li tamami safarihi wa jalasa mutaahiban lirrahil. Wa qala al-mufarrid sa'atahab sa'ata'ahabu farubbama aqamna syahran faduriba baumur rahil filhal. Kata beliau, perumpamaan orang yang beramal dengan sungguh-sungguh dengan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh seperti suatu kaum yang berada di sebuah perjalanan jauh. Lalu mereka pun singgah di sebuah desa. Adapun orang yang sungguh-sungguh, segera dia membeli segala macam keperluan ya untuk kembali ia melanjutkan perjalanannya. Adapun orang yang tidak sungguh-sungguh, dia akan berkata, ah gampang nanti ajalah, ya nanti saya beli, nanti ini dan begitu. Apa yang terjadi, ternyata ya akhal Islam sudah ketinggalan kereta, sudah ketinggalan pesawat, masya Allah. Ya terkadang ada orang seperti itu, ah gampang nanti juga kita sampai kok. Ya dia begitu malasnya, syaitan pun menggoda dia, ya dan bahkan menjadikan bersifat seperti ini sebagai sebuah kebanggaan, masya Allah. Ya, maka dari itu ya akhi, a'azzani Allah wa iyyakum, hati-hati dengan kata nanti, karena nanti kata beliau termasuk bala tentara iblis. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau berkata, fahadha masalun nas fid dunya, inilah permisalan manusia dalam kehidupan dunia. Kita hidup di dunia seperti orang yang bersafar, singgah di sebuah desa, setelah itu kita akan meninggalkan desa itu. Demikian pula kita, kita singgah di dunia beberapa tahun lamanya. Orang yang bersungguh-sungguh akan mencari dan akan berusaha untuk mengambil ya berbagai macam bekal dia menuju kehidupan akhirat. Sementara orang yang tidak sungguh-sungguh akan berkata, ah nanti gampang, ya saya nanti bisa beramal setelah tua. Innalillah fa idza jaa malakul maut lam yamdam. Orang yang sungguh-sungguh ketika datang malaikat maut, dia tidak menyesal, karena dia telah melakukan dan menggunakan waktu-waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat buat dia. Berbeda orang yang tidak sungguh-sungguh ya akhi, hidupnya hanya sebatas bercanda, ya. Demikian pula menggunakan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia. Dia mengira bahwa umurnya akan 1000 tahun lagi. Dia mengira dia akan berumur tua kelak. Ya ternyata tiba-tiba kematian itu datang menjemputnya. Disitulah yatajarra'u mariran nadam. Dia akan meneguk ya pahitnya kepenyesalan. Disitulah penyesalan. Ya di mana pada waktu itu dia pun akan berkata, andaikan aku bisa kembali lagi hidup untuk untuk mempersiapkan perbekalan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwatul Islam, a'zani Allah wa iyyakum. Kata Ibn Qayyim, fa idza kana fi at-tab'i hubbut tawani wa tulul amal. Kalau seorang manusia punya sifat, punya tabiat ya terlalu slow istilahnya, terlalu panjang amal ya, tak panjang angan maksudnya. Rumaja iblis yahuthu 'alal amal, lalu datanglah iblis menghancurkan untuk beramal. Di muktaba ma fi tab'i, tapi iblis itu pintar ya akhi, ketika ia menganjurkan seorang ini supaya beramal, dia faham amal apa yang bisa menyebabkan dia sesat. Makanya sebagian ulama mengatakan terkadang iblis membukakan kepada seseorang pintu amal untuk menjatuhkan kepada dia maksiat yang lebih berat dari itu. Subhanallah. Ya yeah. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Illa annahu man intabaha li nafsihi, kecuali orang yang sadar. Orang yang sadar bahwa dirinya sedang digoda iblis. Alima annahu fi safi harbin wa anna aduwahu la yaftur anhu. Dia pun sadar bahwa ia sedang berada dalam peperangan bersama iblis dan bahwa musuhnya ini tak pernah capek untuk menggoda dia. fa in iftara fa in aftara fil zahir battana lahu makidatan. Walaupun terkadang iblis terlihat lelah menggoda kita, tapi ternyata sebetulnya iblis sedang menyembunyikan sebuah makar lain. Untuk apa? Menjatuhkan kita ke dalam kemaksiatan demi kemaksiatan, kelalaian demi kelalaian. Wanahnu nas'alullah azza wa jalla salamata min kaidil adu wa finat wa fitani syaitan wa syarrin nufusi wa dunya innahu qaribun mujibun ja'alana Allahu min ulaikal mu'minin. Dan kita, kata beliau, senantiasa mohon kepada Allah keselamatan ya dari makar para musuh, dari fitnah setan, dari keburukan jiwa kita dan keburukan dunia ini. Sesungguhnya Allah itu Maha dekat, Allah mengijabah doa kita. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang beriman, yang bersungguh-sungguh dan selamat dari godaan iblis. Dan sampai di sini ya, Al-Imam Ibn Jauzi menulis kitabnya yang berjudul Talbis Iblis, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kitab ini, dan insyaallah kita lanjutkan dengan kitab yang lainnya bifadlillah. Naam. Baiklah para pendengar, dimanapun Anda berada, demikianlah sebuah kajian dari kitab Al-Muntaqan Nafis min Talbis Iblis. Untuk selanjutnya kami akan memulai sesi tanya jawab bagi Anda untuk lebih memperdalam materi kita di sore hari ini. Anda bisa melayangkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543. Atau bagi Anda yang ingin menelpon langsung bisa melalui nomor 021-823-6543. Baiklah, sudah ada penelpon pertama. Oh, tampaknya terputus. Kita akan angkat dulu pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Ustaz, benarkah tentang hadis untuk menutup jendela sebelum maghrib dikarenakan setan bertebaran ketika itu? Dan bolehkah kita menutup pintu dan jendela dengan sebatas kain kasa atau teralis besi, Ustaz, dikarenakan cuaca yang panas? Dan apakah hal ini yang menyebabkan cucu saya menjadi bandel atau nakal? Tolong penjelasannya, Ustaz. Memang telah ada hadis yang sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk menahan anak-anak ya di waktu antara maghrib sampai isya. Ya, ketika sudah mulai gelap, ya kata Rasulullah, amsiku sibyan, tahan anak-anak. Tutup pintu, jendela, karena syaitan, para syayatin ya, setan itu sedang berkeliaran pada waktu tersebut. Ya. Yeah. Dan waktunya tidak lama, ya dari ba'da maghrib, dari mulai gelap maghrib sampai isya. Dalam satu riwayat hatta tadhhabu fu'atul isya. Sampai ya berlalu fu'atul isya, sebagian waktu isya. Jadi kita tutup saja rapat-rapat. Toh enggak lama ya. Nanti setelah agak isya dikit kemudian kita buka atau pakai pintu teralis tersebut dan yang lainnya supaya apa masuk angin dan yang lainnya. Adapun di waktu-waktu tersebut sangat-sangat dianjurkan jangan sampai ya ada pintu yang terbuka ataupun apa namanya jendela yang terbuka karena setan akan masuk ke rumah kita. Ya, nah. Baiklah, mudah-mudahan jelas bagi penanya. Untuk selanjutnya sudah menunggu Pak Rinto dari Sambas, Kalimantan. Tafadhol, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, soal iqamah itu yang dikumandangkan pada setelah diri azan pakai pengeras suara itu apa bidah ya Ustaz? Iqamah memang ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa yang lebih baik iqamah itu tidak memakai pengeras suara, karena tujuan iqamah adalah ya untuk pemberitahuan bahwa sholat akan segera dimulai. Beda dengan azan, kalau azan itu memang pemberitahuan bahwa waktu telah masuk, ya supaya orang-orang didengar. Memang kalau kita lihat tujuan daripada azan dan iqamah ada perbedaan. Tapi untuk dikatakan bahwa iqamah pakai pengeras suara itu bid'ah, ini saya kira ya tidak ada satupun ulama yang berpendapat demikian. Hatta Syekh Al-Albani yang berpendapat bahwa iqamah lebih baik tidak memakai pengarah suara, beliau tidak mengatakan bid'ah kalau pakai pengarah suara. Toh pengarah suara pun juga baru ada di zaman-zaman sekarang. Ya, Allahu a'lam. Nah. Baik, mudah-mudahan jelas bagi Bapak Rinto di Sambas. Untuk selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Dari Pak Safei di Jakarta. Ustaz, bagaimana cara kita untuk berlepas diri dari talbis iblis seperti menonton sinetron sehingga berangan-angan panjang? Bagaimana cara terlepas dari hal itu, Ustaz? Bagaimana cara melepaskan diri dari talbis iblis seperti nonton sinetron? Ya, kewajiban kita ya, akhi, adalah kita tinggalkan yang namanya sinetron itu. Sekarang coba tanya kepada diri kita. Antum, ya Anda, ketika nonton sinetron, apakah bertambah keimanan Anda? Bila Anda menjawab tidak, ya, kalau begitu buat apa? Yang kedua, ketika nonton sinetron itu bertambah ke ilmu kita? Bila Anda menjawab mengatakan tidak, ya kalau begitu buat apa kita sibukkan? Bila Anda ditanya lagi, ya, ketika Anda menonton sinetron itu, apakah itu bisa memberikan pahala kepada Anda? Apakah itu berpahala? Aljawab, kalau dia katakan tidak berpahala sih, cuma asik aja, senang melihat jalan ceritanya. Baik, bukankah dalam Al-Quran ada sesuatu yang lebih dari itu, menambah keimanan? Bukankah dalam hadis, bukankah dalam kisah-kisah para ulama sudah mencukupi dari itu semuanya? Ya akhi, sinetron itu hanya sebuah tas, ya drama, ya kisah bohong-bohongan, bualan, dongeng, ya. Kenapa kita kemudian ridho dibodoh-bodohin dengan hanya sebatas sinetron-sinetron seperti itu yang sama sekali terkadang tidak menambah keimanan, tidak pula memberikan kepada kita tambahan ilmu? Bukankah lebih baik kita sibukkan dengan membaca Quran atau tut majelis ilmu atau membaca kisah-kisah para ulama? Kuatkan diri kita. Ya, memang ketika hati kita itu sudah mulai suka kepada sesuatu, pasti terkadang untuk meninggalkannya teramat sulit. Karena apa? Karena hati kita sudah tertambat dengan sesuatu tersebut. Maka ya akhal Islam azani Allah wa iyakum, ya. Disinilah ya apa namanya arti sebuah mujahadah, berjuang melawan hawa nafsu. Disitulah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya diuji. Ya, apakah kita lebih mencintai hawa nafsu kita ataukah kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya? Ya, tatkala cinta kita kepada Allah dan Rasulnya lebih, tentu kita lebih menyukai hal-hal yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tapi ketika cinta kepada Allah dan Rasulnya berkurang, disitulah syaitan ia berusaha melalaikan kita dari mengingat Allah dan Rasulnya. Nah. Baik, mudah-mudahan jelas untuk penanya. Untuk selanjutnya sudah menunggu Pak Omang di Cengkareng. Silakan, Pak. Halo, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, saya mau nanya. Ustaz, saya mau nanya, Ustaz. Saya pernah dengar ini hadis ya, Ustaz, dari seorang itu. Kalau kita mengerjakan sholat subuh berjamaah, sama dengan kita mengerjakan ibadah satu malam suntuk. Benar nggak, Pak Ustaz, dari itu? Soalnya nggak hadis itu yang riwayatkan dia, Pak Ustaz. Maaf ya, Pak Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Ustaz. Iya, hadis itu disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam sahih Targhib wa Tarhib. Iya. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan salat Isya dan salat Fajar. Kata Rasulullah, siapa yang salat Isya seakan-akan dia salat setengah malam. Dan siapa yang salat Fajar, maka seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Ya Allah a'lam. Nah. Baik, mudah-mudahan cukup jelas bagi Bapak yang bertanya. Untuk selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Dari Fawaz di Jakarta Selatan dan juga penanya lain yang senada, yaitu Ustaz, kapankah boleh untuk berangan-angan mengenai beramal dengan amalan akhirat, Ustaz? Apakah diperbolehkan itu, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya akhi, hanya sebatas berangan-angan itu tidak ada manfaatnya. Memang ya, kalau berkeinginan dan bercita-cita bagus, saya berkeinginan supaya saya bisa hafal Quran, saya berkeinginan supaya bisa melaksanakan sholat tahajud, puasa dan yang lain. Tapi sebatas amal buat apa? Oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri berkata, "Laisal iman bittahalli wala bittamanni, walakinnal iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal." Iman itu bukan hanya sebatas ya berangan-angan saja. Tapi iman itu adalah yang ada di hati kita berupa keyakinan dan direalisasikan dengan amal. Kalau cuma sebatas beramal, berangan-angan, aduh nanti ya, itu tidak benar. Namun demikian, ada angan-angan yang diperbolehkan di mana angan-angan ini dengan syarat ya memberikan motivasi kita untuk beramal. Contoh sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kata Rasulullah, "Ad-dunya li arba'ah," dunia itu untuk 4 orang. Yang pertama, orang yang diberikan oleh Allah ilmu dan diberikan oleh Allah harta. Ya. Yang kedua, kata Rasulullah, orang yang diberikan oleh Allah ilmu tapi tidak diberikan harta. Akan tetapi, kata Rasulullah, niatnya benar. Dia berkata, "Kalau aku dijadikan kaya raya seperti si Fulan, aku akan bersedekah seperti halnya dia bersedekah." Maka, kata Rasulullah, pahala dia dengan orang tersebut sama. Maka yang seperti ini boleh, ya. Adapun yang tidak boleh adalah kita mampu melakukan suatu amalan tersebut, tapi kita hanya sebatas berangan-angan. Ah, saya berangan-angan bisa hafal hadis. Padahal, ya, dia bisa mulai sebetulnya pada waktu itu juga, atau setiap pagi dia mulai menghafalkan hadis. Tapi cuma angan-angan. Tapi mulai pun nggak tahu kapan. Ini ya akhi adalah angan-angan, ya, dan sebatas angan-angan tidak ada manfaatnya. Allahu a'lam. Nah. Baik, mudah-mudahan jelas untuk penanya. Untuk selanjutnya sudah menunggu Ibu Santi di Depok. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Halo. Halo, silakan Ibu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan tentang hadis yang tutuplah apa tempat makan dan tempat minum dengan membaca nama Allah. Itu ada yang mengatakan katanya setan bisa masuk melalui ke tempat makan terbuka juga, minuman yang terbuka. Betulkah demikian Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis itu dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Wa Rasulullah sabda, "Auqus siqa wa ghattul ina." Ya, tutuplah bejana-bejana dan gelas-gelas. Fa inna fi sanatin, karena dalam satu tahun itu lailah, ada satu malam, yanzilu fiha alwaba, yang akan turun padanya wabah penyakit. Ya. Tidaklah melewati bejana yang terbuka atau gelas yang terbuka atau yang semacam dari itu kecuali wabah itu akan masuk ke situ. Jadi itu tidak berhubungan dengan setan, Bu, tapi berhubungan dengan wabah penyakit, ya. Adapun yang setan itu adalah yang berhubungan dengan disuruh sama Rasulullah untuk menutup pintu-pintu, jendela-jendela, seperti itu. Adapun yang berhubungan dengan bejana itu berhubungan dengan apa namanya, wabah penyakit, ya. Allahu a'lam. Baik, mudah-mudahan jelas untuk Ibu Santi di Depok. Untuk selanjutnya, Ustaz, ada penanya melalui pesan singkat dari hamba Allah di Kerawang. Ustaz, apakah benar mimpi itu bisa menjadi kenyataan? Seringkali mimpi ana terjadi persis. Karena itu ana sering was-was ketika mimpi buruk. Dari manakah datangnya mimpi itu, Ustaz? Dan kenapa mimpi ana seringkali menjadi kenyataan? Syukran. Rasulullah SAW ya, menyebutkan bahwa mimpi itu ada tiga. Ya. Mimpi itu, kata Rasulullah SAW, ada tiga macam. Yang pertama, ya, mimpi yang berasal dari Allah. Yang kedua, mimpi yang berasal dari apa namanya, syaitan. Ya. Yang ketiga, mimpi yang berasal dari kegundahan hati. mimpi, ya, yang berasal dari kegundahan hati. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ar-ru'ya salatun, mimpi itu ada tiga macam, kata Rasulullah SAW. Dalam riwayat Al-Hakim, Rasulullah sabda, ar-ru'ya salat, faru'ya al-hasana bushra minallah, wa ru'ya yuhadithu biha rajul nafsahu, wa ru'ya tahzinu minasyaitan. Mimpi itu tiga, kata Rasulullah, ada mimpi yang baik, itu kabar gembira dari Allah. Yang kedua, mimpi yang memang dari kegunaan hati. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, mimpi ya dari setan. Nah, terus ya, mimpi-mimpi yang sering kali terjadi itu dari siapa? Itu dari Allah. Ya, terkadang tanda mimpi yang yang dari Allah itu jelas, ya. Jelas tidak ada padanya kesamaran, ya. Itu biasanya dari Allah. Berbeda dengan mimpi dari setan. Kalau di mimpi dari setan ya terkadang tidak jelas. Terkadang sifatnya apa ya? Menakut-nakuti. Ya, seperti kita mimpi dikejar-kejar sesuatu, atau kita jatuh dari tempat yang tinggi, itu dari setan. Terkadang juga dari kegundahan hati. Ya, mungkin kita banyak pikiran, ya, lagi banyak mikirin hutang, akhirnya kebawa sampai mimpi. Nah, itu ya. Wallahu a'lam. Nah. Baik, untuk selanjutnya sudah menunggu Pak Effendi di Jakarta. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akad yang saya mau tanyakan itu, apakah kunut subuh itu disunatkan? Sedangkan di daerah saya masih menggunakan kunut subuh. Makanya saya jarang ikut untuk berjamaah dan memilih salat sendiri. Apakah ini termasuk tauhid iblis? Yang kedua, kebanyakan di daerah Jakarta itulah, itu kan masjid-masjid kebanyakan tanahnya wakaf, jadi sebagian disisakan untuk dijadikan kuburan keluarga yang mewakafkan tanah tersebut. Nah, apakah hal tersebut itu tauhid iblis atau bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukum kunut subuh terus menerus. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kunut subuh terus menerus hukumnya sunnah, dan jumhur ulama mengatakan tidak sunnah. Dan ini pendapat yang sahih. Kenapa? Karena hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW kunut subuh sampai meninggal dunia adalah hadis yang dhaif. Ya. Dan hadis Anas yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW kunut subuh, ya, itu adalah dibawa kepada kunut nazilah, karena dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW kunut selama sebulan, lalu beliau tinggalkan setelah diturunkan firman-Nya Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai'un. Demikian pula berdasarkan sebuah riwayat dari hadis Abu Malik bahwasanya ia bertanya kepada ayahnya, "Hai ayahku, engkau sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, apakah mereka kunut di sholat subuh?" Ia kata ayahnya, "Ai bunayya muhdas, wahai anakku, itu semua diada-adakan." Ya. Jadi pendapat yang sahih yang rajih, Allahu a'lam, bahwa kunut subuh itu tidak disunnahkan. Namun terjadi ikhtilaf lagi, mereka yang mengatakan tidak sunnah, apakah itu termasuk bid'ah atau tidak. Sebagian ulama mengatakan itu bid'ah, dan ini pendapat Abu Hanifah, dan ini berdasarkan riwayat Abu Malik tadi. Sebagian ulama mengatakan tidak bid'ah, dan ini pendapat kebanyakan ahli hadis, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Zadul Ma'ad. Yang jelas, akhi, ini tidak disyariatkan. Yang kita tidak diperkenankan untuk tidak disunahkan untuk kunut subuh terus-menerus. Yang jadi masalah, kalau kita sholat di belakang orang yang kunut subuh, apakah kita tetap mengangkat tangan atau tidak? Ini pun terjadi ikhtilaf di kalangan ulama yang mengatakan tidak sunnah. Jumhur mereka berpendapat tetap kita mengangkat tangan. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah, ya, demikian pula Syekh bin Baz dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, mengenai pertanyaannya, seringkali sholat munfarid Ustaz, tidak berjamaah karena masjidnya sholatnya pakai kunut, itu benar atau tidak Ustaz? Ini tidak dibenarkan. Iya. Tetap kita sholat bersama kaum muslimin, tetap kita mendatangi ya apa namanya masjid-masjid apa namanya yang dikumandangkan padanya adzan, selama tidak ada di dalam masjid itu kuburan. Maka ya jangan hanya karena kunut subuh kemudian kita tidak sholat subuh berjamaah, ini sebuah kesalahan besar ya. Ya Allah Allah. Nah. Baik, sekaligus itu menjawab pertanyaan kedua mengenai masjid yang ada kuburannya, Ustaz. Untuk selanjutnya kami akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Ustaz, apakah termasuk talbis iblis jika ana punya angan-angan bahwa iman ana akan menjadi kuat jika meninggalkan keluarga, karena menurut ana istri dan anak ana selalu menghalangi dari jalan Allah? Benarkah itu, Ustaz? Ini jelas talbis iblis. Coba perhatikan, apakah Rasulullah SAW meninggalkan keluarganya? Apakah para sahabat meninggalkan berkeluarganya? Justru ketika kita meninggalkan keluarga kita, di mana mereka itu sudah kewajiban kita untuk apa namanya mengurus mereka, kita ini dianggap berdosa. Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yudhayya man yaqut aw man ya'ud." Iya. Cukuplah bagi seseorang dosa, kata Rasulullah, dia menyia-nyiakan keluarga yang ia harus tanggung. Ya, jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka itu apa menjadi rahib-rahib meninggalkan keluarga, sanak famili dan yang lainnya. Ya, akhi, bukan itu ajaran Islam. Ya, disitulah justru kita bisa mendulang pahala. Disitulah kita bisa bersabar. Disitulah kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah keimanan kita ditempa dan diuji. Disitulah kita bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak itu memang disebut dalam Al-Quran, itu adalah musuh buat kamu, tapi bukan musuh yang harus kita tinggalkan. Ya, musuh yang dimaksud di sini adalah ujian buat kita. Ya, lihat para sahabat Rasulullah. Lihat para tabi'in, para tabi, para ulama yang besar seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Adakah mereka meninggalkan keluarganya hanya karena alasan mereka mengganggu saya dari beribadah kepada Allah, subhanallah. Ya, bahkan ketika ada seorang laki-laki berniat untuk tidak menikah, ya, hanya karena ingin beribadah, Rasulullah SAW marah. Beliau bersabda, ya, "Man ragiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, ia bukan golonganku. Nah, di sini ikhwat Islam, kita bisa mengukur kemampuan diri kita di dalam menghadapi istri dan anak. Berarti kalau kita ini pengen meninggalkan istri dan anak hanya karena itu, menunjukkan pertama ya ketidakmampuan kita untuk menghadapi apa namanya ujian yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, kita tidak punya rasa tanggung jawab sama sekali. Yang ketiga, itu menunjukkan kelemahan iman kita. Na'udzubillah. Nah. Baik, mudah-mudahan Bapak yang bertanya untuk tidak meninggalkan keluarganya. Baik, untuk selanjutnya sudah menunggu Pak Febrian di Jakarta. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ana ada pertanyaan, Ustaz. Alhamdulillah ana baru bekerja, Ustaz. Masih ada syubhat di benak ana mengenai zakat profesi, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Jadi misalkan katakanlah contohnya gaji kita tiap bulan 5 juta gitu, Ustaz. Perlakuannya zakatnya seperti apa gitu, yang sahihnya gitu, Ustaz. Syukran jazakallahu khair, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat profesi adalah zakat yang tidak ada sama sekali dalilnya. Mereka yang mengatakan adanya zakat profesi, dalilnya kias. Kias kepada apa? Kepada zakat pertanian katanya. Karena petani itu profesi. Ya. Kita jawab pertama, bahwa kias kepada zakat pertanian adalah kias yang tidak benar. Kenapa? Pertama, di zaman Rasulullah, profesi itu bukan cuma petani. Ada ya penjahit, ada tukang pandai besi, ya, dan yang lainnya. Tapi apakah kita pernah mendengar Rasulullah SAW menyuruh untuk mengeluarkan zakat profesi dari tukang pandai besi, ya, dan yang lainnya? Kita tidak pernah mendengar hal itu. Yang kedua, bahwa profesi yang kita kerjakan sebagai pekerja itu menghasilkan uang, sedangkan petani itu menghasilkan buah. Sedangkan buah dan uang adalah dua perkara yang sangat jauh berbeda ilatnya. Kalau buah atau kalau uang itu lebih dekat kepada emas dan perak. Maka dari itulah aneh sekali mereka yang mengatakan adanya zakat profesi ketika ditanya kepada oleh kita, zakat profesi itu harus dikeluarkan berapa persen? Jawabnya apa? 2,5%. Loh kok bisa begitu? Katanya karena uang itu lebih dekat kepada emas. Kita katakan kalau begitu ikuti emas. Ya. Emas itu baru wajib dikeluarkan kalau sudah sampai 85 gram. Dan ditunggu 1 tahun, 1 haul. Baru setelah itu dikeluarkan 2,5% per tahun. Itu disyaratnya kalau tidak kurang dari nisab. Ya. Anda mewajibkannya setiap bulan, setiap kali gajian. Aneh sekali. Kalau mau jujur mereka mau mengikuti apa namanya zakat profesi, ya harusnya apa namanya pertama nisabnya adalah nisab zakat pertanian. Dan zakat pertanian itu nisabnya berbeda. Untuk lahan yang diairi ya dengan alat dan kita mengeluarkan dana untuk memberi alat-alat tersebut atau pengairan-pengairan, maka itu dikeluarkan padanya cukup 5%. Adapun lahan yang di ya tak ada hujan, ya sebatas diairi oleh hujan tanpa ada kita ini usaha yang apa tidak keluar dana dan yang lainnya, maka 10%. Nah, sekarang zakat profesi itu yang mana? Yang 5% atau 10%? Ya. Yang kedua, yang tak sudah kita sebutkan tadi, uang sudah sangat jauh sekali beda ilatnya dengan biji-bijian yang merupakan hasil daripada jual zakat pertanian. Makanya dari seluruh sisi apapun, zakat pertanian itu ya tidak sama dengan profesi seseorang yang bekerja di pabrik atau di kantor yang tentunya gajinya dengan uang. Ini sesuatu yang dipaksakan namanya. Ya. Padahal pada asalnya harta seorang manusia itu adalah haram. Seorang muslim hartanya haram, tidak boleh diambil kecuali dengan sesuatu yang sifatnya dalil yang kuat, ya. Hanya sebatas kias-kias dagelan seperti itu. Kemudian kita ambil ya hak seorang muslim adalah hartanya, berarti kita mengambil hak atau memakan harta manusia dengan tanpa hak. Nah. Baik, mudah-mudahan jelas untuk penanya dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Sudah ada dari Pak Anto di Bogor. Ustaz, perkataan beramal untuk akhirat seakan-akan engkau mati besok dan beramal untuk dunia seakan hidup selamanya, apakah memiliki makna yang benar, Ustaz? Mohon penjelasannya. Secara makna bagus ya, ikmal apa beramallah sungguh-sungguh, duniamu seakan-akan kamu akan hidup terus. Tapi beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Artinya, ketika kita sedang bekerja ya di pabrik atau di kantor ya, kita disuruh bersungguh-sungguh melaksanakan amanah tersebut. Dan ketika kita beribadah kepada Allah, kita disuruh untuk betul-betul melaksanakan ibadah tersebut dengan penuh kekhusyuan tentunya ya. Dengan penuh kekhusyuan, demikian pula apa namanya rukun-rukun dan syaratnya dipenuhi. Secara mana baik dan bagus. Ya, kalau kita amalkan luar biasa. Ya, pekerjaan kita di kantor memberikan sebuah apa namanya perkara yang apa menghasilkan sebuah sesuatu yang memuaskan hasil kerjaan kita, penuh keamanan. Ibadah kita pun masya Allah memberikan pahala yang besar. Dan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, mudah-mudahan jelas. Untuk selanjutnya sudah menunggu Abu Said di Cikarang. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz mau nanya, ketika seseorang anak menghabarkan kepada ibunya dengan niat untuk membahagiakan ibunya bahwa si anak ini mempunyai hafalan sekian yang dengan sungguh-sungguh maksudnya bermaksud untuk supaya orang tuanya senang. Apakah ini syirik, Ustaz? Syukran. Assalamualaikum. Iya. Kalau niat seperti itu, selama dia tidak ketika dia mengabarkan kepada ibunya, Bu, alhamdulillah saya sudah ya hafal 5 juz misalnya, atau sudah hafal 10 juz dari Al-Qur'an, ibunya pun langsung ya senang dan bahagia, alhamdulillah. Apakah itu termasuk syirik riya? Tidak. Itu termasuk firman Allah, "Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun nikmat Rabbmu, ceritakanlah. Menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada orang lain, dengan syarat kita tetap mengharapkan pahala dari Allah, itu tidak bertentangan dengan riya. Apalagi niat kita ingin membahagiakan orang tua, Masya Allah. Ya. Maka tidak apa-apa, kita ceritakan kepada orang tua kita yang kita sayangi, kita cintai, supaya orang tua kita bahagia dan senang. Bu, alhamdulillah, ya, Allah sudah memberikan kemudahan buat saya untuk menghafal Al-Qur'an sehingga orang tuanya pun menjadi bahagia. Ya, alhamdulillah. Nah. Baik, untuk selanjutnya Ustaz, kami akan angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Ustaz, apakah termasuk talbis iblis ketika istri bangun malam untuk sholat malam, kemudian hendak membangunkan suaminya, tapi dia berpikir kasihan suami sudah capek kerja seharian, akhirnya tidak jadi membangunkannya. Apakah ini talbis iblis, Ustaz? Barangkali sebelum tidur bagusnya ditanya dulu ya ke suaminya, Mas, nanti malam mau sholat tahajud nggak? Ya, kalau saya bangunkan gimana? Kalau Mas apa suaminya mengatakan iya, bangunkan aja, saya mau sholat tahajud, alhamdulillah. Ya, apalagi ada sebuah hadis yang memberikan pahala yang besar. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu imra'an, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di waktu malam, lalu ia sholat tahajud, setelah itu ia membangunkan istrinya untuk sholat, kalau tidak bangun diciprati wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di waktu malam, lalu ia sholat tahajud, setelah itu dia membangunkan suaminya untuk sholat, kalau dia tidak bangun maka dicipratis ya apa namanya wajahnya. Nah, ini coba ya sebelum tidur, sebelumnya ada kesepakatan dulu ya, Mas. Kira-kira, atau kita lihat juga kalau misalnya suami kita memang sudah capek banget ya, kita tanya mau sholat, cukup kita bangunkan dan berkata mau sholat tahajud enggak? Ya. Mau sholat witir enggak, Mas? Ya. Kita tawarkan demikian. Supaya apa? Tidak terjadi mudarat yang lebih besar ya. Terkadang ketika kita ingin saya mau praktekan hadis ini, dibangunkan suaminya, mas bangun, mas nggak bangun, bawa air langsung ciprati wajahnya, akhirnya suaminya marah ya besar, kemudian sampai berantem dan yang lainnya. Nah, kalau kita tahu itu akan menimbulkan mudarat seperti itu, tidak, tentu kita tinggalkan. Kita berusaha tetap menjaga adab ya dalam masalah ini, tentunya uruf ya, adat istiadat bisa menjadi hukum. Nah. Baik, semoga jelas untuk penanya dan pendengar juga yang mendengarkan dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya Ustaz, ada penanya ya dari Pak Andi di Bekasi, sudah menunggu, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustaz mau bertanya di luar Naimah Ustaz, masalah iqomah. Pak Ustaz, saya sering kali ya di lingkungan saya itu ada yang iqomah Pak Ustaz dalam lafaz asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu Pak Ustaz diganti dengan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu bagaimana hukumnya Pak Ustaz ya? Kira-kira itu boleh atau tidak Pak Ustaz diganti wawu dari alif itu diganti menjadi wawu wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Itu saja Pak Ustaz yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan diganti Pak ya, tapi dikasih tambahan wa. Iya. Saya tidak berani untuk mengatakan tidak boleh, tapi kalau kita melihat lafaz atau riwayat yang disebutkan dalam hadis Abu Mahdurah ataupun hadis Abdullah bin Zaid yang bermimpi tentang azan itu, ya tidak ada tambahan wau itu. Maka kita berpegang kepada lafaz hadis itu lebih baik ya, wallahu a'lam. Baik, untuk selanjutnya sudah ada pertanyaan kembali, maaf Ustaz, melalui pesan singkat dari Rizky di Kerawang. Ustaz, benarkah ada hadis yang berbunyi antum alamu bi umuri dunyakum? Apakah hadis ini sah, Ustaz? Mohon penjelasannya. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan disahihkan oleh para ulama ul-Islam. Ya antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Apakah berarti hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa agama itu tidak mencampuri urusan dunia? Tentu tidak. Ini sebuah pemahaman yang salah tentunya. Makanya ada orang menolak hadis ini gara-gara dia memahami dengan pemahaman yang salah. Gara-gara pemahaman yang salah akhirnya dia tolak hadis. Harusnya yang diluruskan itu pemahaman dia, bukan hadisnya yang ditolak. Karena hadis itu sudah disahihkan oleh para ulama dan tidak ada satupun ulama mengatakan bahwa hadis itu problem ya. Cuman sebagian orang aja yang karena kebodohan atau dangkalnya keilmuan dia akhirnya menganggap hadis ini muskil atau problem dan yang lainnya. Sebetulnya hadis itu tidak problem karena ya sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 29, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan buat kamu apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Dan dari sini kaidah para ahli usul fikih yang mengambil sebuah kaidah bahwa pada asalnya yang berhubungan dengan dunia itu halal. Maka kata-kata kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian itu adalah ya dalam perkara-perkara yang sifatnya duniawiyah dan tidak ada dalil yang ya mengharamkannya. Sebuah contoh misalnya membuat jembatan. Mungkinkah Anda bertanya kepada ustaz-ustaz bagaimana cara membuat sebuah jembatan yang kokoh? Tentu jawabnya tidak. Jawabnya kepada siapa? Kepada ahlinya, para arsitek dan para ya orang-orang yang sipil di situ, mereka yang lebih paham. Tanya kepada mereka. Nah, dia lebih tahu. Adapun dalam agama hanya menyebutkan tentang pokoknya aja bahwa pada segala sesuatu, pada asalnya segala sesuatu halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ya, Islam memberikan kaidah umum, tapi secara perinciannya dikembalikan lagi kepada orang para ahlinya. Bagaimana cara membuat sebuah program komputer yang canggih? Mungkinkah Anda tanya kepada ustaz, ustaz bagaimana cara membuat? Kalau bertanya hukum, ustaz akan bertanya, boleh pada asalnya masalah dunia boleh saja. Tapi secara sifat caranya gimana? Tanya kepada yang lebih ahli. Para ahli komputer. Ya. Itulah makanya sebab daripada musabab hadis itu adalah ketika Rasulullah SAW menganjurkan supaya tidak dikawinkan saja. Kemudian ketika dibiarkan aja. Ketika dibiarkan akhirnya pada rusak toko rumah. Nah, dari sini sebagian orang mengatakan lagi, loh, masa Rasulullah enggak tahu masalah kurma? Kan dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa segala sesuatu tuh yang berpasang-pasangan. Jelas kok. Kita katakan betul, Rasulullah tahu dalam Al-Qur'an tuh segala sesuatu berpasang-pasangan. Tapi Rasul ingat, Rasulullah SAW seorang ahli Mekah. Beliau biasa tinggal di Mekah dan tidak terbiasa dengan pertanian. Karena penduduk Mekah lebih banyak, mereka terbiasa dengan perdagangan. Ya. Tidak menghalangi kalau ternyata Rasulullah SAW dalam hal ini disembunyikan ilmunya oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Supaya apa? Memberikan sebuah faidah ilmu yang akan Allah berikan, wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak? Ketika Rasulullah melihat yang mereka mengawin-ngawinkan, kemudian Rasulullah mengatakan biarkan saja, kalau Allah takdirkan ya jadi, ternyata rusak semua. Maka Rasulullah sabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahulah masalah urusan dunia, artinya tata caranya bagaimana memelihara kurma supaya bagus, bagaimana caranya itu diserahkan kepada ahli-ahlinya masing-masing. Adapun masalah hukumnya bagaimana itu dikembalikan kepada Rasulullah, dikembalikan kepada ini. Gimana caranya bikin mobil? Gak mungkin Anda tanya kepada Al-Quran dan Hadis. Al-Quran hanya memberikan kaidah umum. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya. Rasulullah pun juga bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian yang lebih faham tentang dunia. Artinya serahkan ke ahlinya. Ini ya dia yang dimaksud dengan hadis tersebut. Ya, jangan kemudian hanya gara-gara ya suatu hadis tidak masuk akal kita atau ya kita belum memahami hadis, tahu-tahu hadisnya ditolak. Masya Allah, ini sebuah sikap yang kurang ajar, ya, tidak adab namanya. Allahu a'lam, segera cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan yang bermanfaat, ya, apa yang benar itu dari Allah dan apa yang salah dari saya dan dari syaitan. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Ya, ini saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.